Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dakwah para rasul dan para anbiya yang paling utama dan yang paling pertama, demikian pula itu adalah tujuan yang paling utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para anbiya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna likulli ummatin rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kita jadikan, kita utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa yang mereka seru? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mereka semuanya menyeru kepada manusia, u'budullaha. Beribadahlah hanya kepada Allah. Nah, dari awal Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, para nabinya, tugas utama mereka adalah ini. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Nah, meskipun ada banyak dari syariat yang berbeda dari setiap rasul, setiap nabi. Umat terdahulu, barakallahu fikum, puasanya berbeda dengan puasa kita. Bahkan sholatnya berbeda dengan sholat kita. Syariat mereka berbeda dengan syariat kita. Dalam terkait peribadahan, kaifiyahnya, tata caranya. Dulu, di Ahlul Kitab, ketika mereka berbuat dosa, ya, untuk bertobat, mereka harus saling membunuh. Pada syariat Nabi Muhammad SAW cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hak-hak manusia yang telah terzalim. Demikian pula najasat, najis. Pada umat-umat terdahulu, diantaranya adalah Bani Israel, mereka ketika pakaian terkena najis, dibuang pakaiannya. Adapun umatnya Nabi Muhammad SAW bisa dicuci, bisa disucikan. Dahulu sebelum zamannya Rasulullah SAW, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang terdahulu, ketika beribadah, sholat katakanlah, naam, harus di tempat peribadahan mereka. Adapun umatnya Rasulullah SAW, waju'ilat liyal ardu, tahuron wa masjidah. Semuanya adalah tempat untuk sujud. Kecuali tempat-tempat najis. Nah. Demikian pula ghanimah, harta rampasan perang. Pada umat-umat terdahulu haram. Adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal. Dibagi. Ada pembagiannya. 20% untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20% untuk asnaf yang lainnya. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya tiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing, tetapi inti dari dakwah mereka salawatullahu alaihim wasalam ya, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Tauhid, tauhid, tauhid, wajtanibut taghut, dan juga untuk menjauhi taghut-taghut, kesyirikan-kesyirikan. Makanya dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah, yang paling mereka utamakan adalah dakwah tauhid, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu paling penting, itu pokok. Nah, makanya kita jangan minder, kita jangan berkecil hati ketika disampaikan dakwahnya kok tauhid terus. Taklimnya kok membahas tauhid terus, syirik-syirik terus. Jangan minder. Nah, Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha saya mengatakan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwahnya, awal mengajak manusia ke dalam Islam adalah untuk meninggalkan khamr, meninggalkan yang demikian-demikian, syariat-syariat memerintahkan untuk sholat. Awal-awal dakwahnya ini, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kita tidak akan masuk Islam. Tetapi yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid yang lebih awal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rizki. Khaliq, Razzaq, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Maka ketika demikian manusia akan paham, oh cuma Allah. Maka yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala adabnya sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, memiliki neraka. Surga untuk hamba-hambanya yang mereka taat, neraka yang mengerikan untuk hamba-hambanya yang bermaksiat melakukan kesyirikan. Sehingga ketika itu ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ini sudah memiliki keimanan, tauhid. Nah, ketika tauhid, keimanan sudah ada di dalam dada-dada manusia, mereka diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji akan mudah. Karena dia akan tahu, oh Allah itu subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Nah, ketika Allah perintahkan ini, harus kita taati, atau kita akan masuk ke dalam neraka. Makanya sampai ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengucapkan demikian. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan adalah memerintahkan sholat, meninggalkan khamr, kita tidak akan mungkin melaksanakan hal tersebut. Maka yang paling penting pondasinya adalah tauhid dan juga meninggalkan kesyirikan. Di dalam Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini disahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lasyirku akhfa fikum min dabibin namli. Wahai Abu Bakar, sungguh yang namanya kesyirikan itu akhfa fikum, lebih samar, lebih tersembunyi bagi kalian di tengah-tengah kalian, min dabibin namli. Dabib ya, dabba yadubu dabban, itu langkah kaki. Dabibin namli lebih samar, lebih tersembunyi daripada suara langkahnya kaki semut. Pernah dengar lo suara langkah kaki semut? Pernah dengar enggak? Lasirku akhfa fikum min dzalik. Kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih samar dari suara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, lasirku akhfa min dabibin namli. Kesyirikan itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada suara langkah kaki semut. Sehingga ya memang dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal-jamah, tauhid, tauhid, dan tauhid. Tarku syirik. Meninggalkan kesyirikan, karena memang bahaya yang sangat mengerikan. Belum berbicara tentang syirik yang akbar, syirik yang asghar juga mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad ya, bahasanya inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya." Ingin dilihat ketika beribadah, ingin didengar ketika beribadah, dipuji dan seterusnya. Ingat ikhwah, bahwasannya inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Orang yang pertama kali masuk neraka, orang yang pertama kali diputuskan perkaranya untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan mulia, amalan-amalan besar. Rajulun ustushhija, seseorang yang dianggap mati syahid. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang dia menuntut ilmu, bahkan mengajarkan ilmu, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Dan juga rajulun wasallallahu alaihi, seseorang yang mereka itu, golongan-golongan yang mereka itu diluaskan rezekinya. Wa atahu min asnafil mali kullih, diberikan semua berbagai macam harta. Dan dia mensedekahkannya. Mataraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtuhu fihi lak. Tidaklah aku meninggalkan suatu jalan yang engkau cintai wahai Allah untuk aku berinfak padanya, illa anfaqtuhu fiha lak. Kecuali aku berinfak di jalan tersebut. Tetapi apa? Semuanya barakallahu fikum, tiga golongan ini ya umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar, diperintahkan malaikat ya penjaga neraka khazinun nar untuk menyeret dalam keadaan wajahnya di bawah hatta ulqiya fin nar, lalu dimelemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan jihad, menuntut ilmu, nyantri, ngaji, akan berdakwah, membaca Al-Quran yang pahalanya insya Allah satu huruf 10 kebaikan. Mereka para orang-orang yang menginfakkan hartanya, munfiq. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali mencicipi panasnya api neraka. Sebabnya, sebabnya karena mereka barakallahu fikum mengharapkan dunia. Yang pertama ternyata qatalta, engkau berperang, liyukol jari, agar mendapat sebutan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Yang menuntut ilmu, menginginkan agar disebut sebagai alim, sum'atan, ingin dipuji. Asyirkul asghar. Nah, yang membaca ingin disebut sebagai qari, yang berdonasi, yang memberikan hartanya. Ya, ternyata ingin disebut sebagai jawad, seorang yang dermawan, muhsinin, donatur, dan seterusnya. Wallahi, hada akhfa fina min dabibin naml, ini lebih tersamar bagi kita daripada apa? Langkah-langkah semut. Benar kata Rasulullah. Nah, dan orang ketika dia sudah beramal, amalan yang besar, amalan-amalan yang banyak, tetapi tujuannya adalah dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapat bagiannya di akhirat. Sehingga dia mendapatkan neraka. Pahalanya tidak dihitung. Tetapi dalam hadis Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ya, agar kita bisa selamat dari riya, sum'ah, atau syirik-syirik asghar, bahkan syirik akbar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ala adulluka ala syai'in, ketahuilah wahai Abu Bakar, aku akan mengajarimu, menunjukkan kepadamu suatu perkara, idza fa'altahu, ketika engkau melakukan perkara ini, bimbingan ini, ya, dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu, akan hilang darimu ya, kesirikan baik yang bentuknya kecil sedikit atau yang wa katsiruhu yang bentuknya besar bentuknya banyak. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, kul, berdoalah, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, kata Rasulullah SAW. Berdoalah, Allahumma inni, ya Allah aku meminta, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, untuk berbuat syirik kepadamu, aku berlindung kepadamu untuk mensekutukanmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampunan kepadaku, lima la a'lam, dari kesirikan-kesirikan yang belum aku ketahui ilmunya, atau dalam keadaan aku tidak sadar. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, doa ini adalah doa kafaratur riya. doa untuk menghilangkan dosa-dosa riya dan dosa-dosa sumah, syirik asghar yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan dalam keadaan kita mengetahuinya, wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepadanya, lima la na'lam, terhadap apa yang tidak ketahui, yang kita ketahui dari kesyirikan-kesyirikan. Na'am, barakallahu fikum. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita sudah menyebutkan bahwasanya di sana ada sahabat dari golongan jin, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada gangguan-gangguan jin. Nah, tidak sedikit riwayat-riwayat yang sahih dan juga kejadian-kejadian yang kita alami, ya, di manusia alami, yang hal itu menunjukkan bahwasanya jin itu juga mengganggu manusia, melakukan gangguan-gangguan. Banyak dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, terlebih kisah-kisah di dalam As-Sunnah barakallahu fikum akan kita sebutkan insyaallah, dan juga sebagian dari kita mengalami. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya jin juga mengganggu. Nah, adapun sebabnya atau apapun alasan mereka, sebab mereka jin mengganggu manusia itu tidak dibenarkan. Apapun alasan mereka mengganggu manusia, apapun bentuk gangguan mereka terhadap manusia, ini tidaklah dibenarkan. Bahkan termasuk dari kezaliman. Entah itu mengeluarkan suara, menampakkan wujudnya, itu adalah kezaliman. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaq alaih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun, yang mana kaum muslimin lainnya itu selamat, min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya dan juga gangguan fisiknya, tangannya. Maka hadis ini pun barakallahu fikum berlaku pula ya bagi kaum muslimin dari bangsa jin. Jadi haram. Sebagaimana antara kita, antara manusia itu mengganggu haram, ya, antar jin pun untuk mengganggu haram, apalagi jin mengganggu manusia. Itu haram. Dalilnya ini. Nah, barakallahu. Namun demikian, ya, di kalangan jin ada yang mereka itu bermaksiat sebagaimana di kalangan manusia, maka ada aja yang tetap ngeyel untuk mengganggu. Nah, gangguan-gangguan jin ini terbagi secara umum, terbagi menjadi dua. Ada gangguan-gangguan yang bukan fisik, yaitu was-was. Ada pula yang bentuknya fisik. Ya, ini bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Dengan pendengaran kita, dengan mata kita, dengan peraba kita bisa merasakan. Ya. Yang pertama, barakallahu fikum, yang akan kita bahas adalah gangguan mereka dalam bentuk was-was. Ya, bisikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, Allah memerintahkan kepada kita, ya, a'udzu birabbin nas, aku berlindung, ya, kepada Allah, Rabb-nya manusia, malikin nas, ya, yang menguasai manusia, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari apa? Dari bisikan-bisikan al-khannas. Al-khannas itu adalah sifatnya syaitan, bersembunyi. Nah, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka itu memberikan waswas, membisikkan kepada manusia, fi sudur, di dalam hati-hati mereka, sehingga tidak kita rasakan secara fisik. Kita mendengar bisikan-bisikan itu, minal jinnati wan nas, baik itu waswasnya dari bangsa jin ataupun dari manusia. Nah, barakallahu. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat-ayat ini, kata beliau, asyaitan jasimun ala qalbi bni Adam. Yang namanya syaitan itu dia bercongkol, bertengger di dadanya, di hatinya seorang manusia. Fa'idha saha wa ghafala waswas. Ketika manusia itu saha, lupa, ghafal, lalai, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswasah. Syaitan beraksi membisikkan kepada manusia. Fa idza dzakara Allah, tetapi ketika manusia mengingat Allah, baik itu berzikir atau mengingat dalam hatinya ya atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khonasa. Syaitan bersembunyi. Nah, jadi bunyi muncul, sembunyi muncul. Tetap mereka bercokol di dada manusia. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk membaca ayat ini. A'udzu birabbin nas, malikin nas, la ilaha illallah. Nah, berkata pula Al-Qadhi Abu Ya'la, waswas bisa jadi adalah kalimat-kalimat tersamar yang tidak terdengar oleh telinga. Jadi hati yang merasakan. La yusmah. Kita tidak dengar. Tidak ada suaranya. Kalau ada suaranya, ini nanti masuknya kepada gangguan fisik. Dengar. Enggak cuma satu orang, tiga orang dengar. Nah, tetapi kalau yang kita rasakan di dalam hati kita namanya waswas, wiswasah. Wiswas. Nah, barakallahu. Dan yang perlu kita ketahui, naam, sebab nenek moyang kita, asal kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, itu keluar dari surga dengan sebab was-was ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang 120, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa waswasa ilaihi syaitan. Maka ketika itu syaitan memberikan was-was kepada Nabi Adam dengan mengatakan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld qult wa ya adam hal adulluka ala syajaratil khuld, aku akan menunjukkan kepadamu pohon keabadian. Ini waswas, tipuan, ditunjukkan pada pohon keabadian. Wa mulkil la yabla, dan juga pohon yang akan menjadikanmu mendapatkan mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan musnah. Ini waswas. Dengan sebab ini nenek moyang kita terusir dari apa? Surga. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya gangguan jin dalam bentuk waswas itu lebih membahayakan. Kalau fisik zahir bisa ngelawan. Tapi kalau was-was lebih berat. Buktinya apa? Nabiullah Adam alaihi salam itu keluar dari surga dengan sebab senjata syaitan, gangguan syaitan yang ini. Was-was. Nah, barakallahu fiik. Bahkan gangguan syaitan dalam bentuk was-was ini, barakallahu fiikum, itu tetap dilakukan mereka, tetap dilancarkan oleh syaitan. Padahal dalam keadaan kita, dalam keadaan kaum muslimin, sedang menghadap Allah, sedang sholat. Maka ini bisa dibilang senjata utama mereka daripada serangan fisik, gangguan fisik. Sampai pun ketika sholat kita diganggu dengan was-was ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya, dan juga sahih Muslim. Naam, barakallahu fikum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan idza nudiya lis-shalah, apabila azan dikumandangkan, adbara syaitan, syaitan itu pergi lari. Walahu duratun, saking takutnya lahu durat, ya, sampai afwan saja terkentut-kentut, kata Rasulullah SAW, saking takut dengan azan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana telah kita sampaikan, makanya di antara para ulama, apa, ketika kita diganggu syaitan, mengumandangkan, ini dalil. Lahu durat, sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma ta'zina, terus lari menjauh sampai dia tidak mendengar lagi suara azan. Fa'idha qadun nida, ketika muadzin selesai mengumandangkan azan, akbal, balik lagi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah. Untuk menghalangi manusia. Hatta idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau dikumandangkan iqamah, lari lagi. Hatta idza qada tathwib, sampai mereka tidak mendengar kumandang iqamah tersebut. Nah, idza qada tathwib, apabila sudah selesai iqamahnya dan mulai salat, imam mulai menata saf, aqbal. Balik lagi. Makanya semangat sekali mereka, iya, untuk mengganggu manusia. Nah, hatta yaqtir, sampai dia membisikkan bainal mar'i wa nafsih kepada seseorang dengan jiwanya, yakhtir. Jadi membuat manusia itu berbicara dengan jiwanya. Sering ya kayak gini ya? Sering tidak? Apalagi kalau sholat. Ya. Yaqul udkur kada, udkur kada. Coba ingat ini. Oh, nanti gimana ya makannya di sana? Sering enggak kita berbicara dengan hati kita sering ketika sholat? Ini bisikan mereka barakallahu fikum. Sering. Naam, udkur kada, coba ingat ini, coba ingat ini. Bahkan sampai zaman dahulu barakallahu fikum ada seseorang yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit radhiyallahu rahimahullah taala. Bertanya, "Wahai Imam Abu Hanifah, nah, saya telah kehilangan suatu barang. Ya sudah saya cari-cari tidak ketemu, saya lupa di mana." Kata Imam Abu Hanifah apa? Sholat. Ternyata orang tersebut sholat dibisiki oleh syaitan. Ingat dia. Balik lagi. Abu Hanifah. Iya benar. Saya jadi ingat ketika sholat. Celakalah engkau. Sholat malah bisa dibisiki oleh syaitan. Barakallahu'alaikum. Dan ini ternyata sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udkur kada lima lam yakun yadkur. Sampai dia mengingat. Hatta ya dhulla. Ar-rajulu la yadri kam sulla. Sampai akhirnya manusia itu lupa saking asiknya berbicara dengan diri sendiri, kam sulla sudah berapa rakaat? Aduh, rakaat keberapa ini? Itu semuanya adalah gangguan syaitan. Barakallahu fikum. Dan ini lebih mengerikan, sampai-sampai salat kita apa? Terlalaikan. Barakallahu fikum. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi, ya, bisikan-bisikan mereka selain dalam hal kemaksiatan, dalam hal memalingkan dalam ibadah, barakallahu fikum, yang lebih mengerikan itu menuju kekafiran. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah SAW mengatakannya, "Ti syaitanu ahadakum." Syaitan membisiki kalian, memberikan was-was kepada kalian sampai yaqul man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kada? Siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqula, sampai syaitan tersebut mengatakan man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Allah? Jadi kalau sudah sampai sini. Ada enggak gitu ini? Bumi besar. Terus Allah, siapa yang menciptakan? Ini adalah bisikan syaitan. Was-was yang sangat mengerikan. Akal kita enggak mungkin nyampe sampai sana. Akhirnya kita ragu. Oh iya ya. Allah siapa yang menciptakan? Dan ada ini yang menciptakan. Allah siapa? Ini dari syaitan. Memasukkan keraguan di hati kita. Dan alhamdulillah, barakallahu fikum, oh, Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuknya dan sudah menceritakan kepada kita. Berarti bukan kita yang hebat, oh orang enggak kepikiran siapa yang menciptakan Allah, saya kepikiran. Bukan. Itu adalah justru bisikan syaitan yang Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita. Nah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, fa'idha balaghahu. Kalau sampai seseorang memikirkan yang demikian, siapa yang menciptakan Allah, fal yasta'id billah. Sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yantahi. Jangan dipikirkan lagi. Dalam riwayat lain, ketika kita sampai kepikiran, oh iya ya, siapa yang menciptakan Allah ya? Berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti, katakan pula amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dimantapkan sudah. Nah, banyak rahasia-rahasia dalam kehidupan ini, barakallahu fikum, yang kita tidak tahu ilmunya karena keterbatasan akal. Makanya syaitan pinter. Siapa yang menciptakan Allah? Akal kita nggak mungkin nyampe. Sehingga timbul keraguan, barakallahu fikum. Ketika sudah sampai sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, berhenti. Kalau ingin mantap lagi, tegaskan dalam hati kita, amantu billah. Saya pokoknya beriman kepada Allah wa rasulih dan juga kepada rasulnya. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal waswas aslun min kulli syarrin ya wa awwalu min kulli dhalin. Pusatnya, sumbernya kejelekan dan juga awal dari semua kesesatan. Ya, bahkan aslum minal kufri wal fisqi wal isyan, sumbernya ya barakallahu fikum kekafiran dan juga kefasikan serta kemaksiatan itu dari was-was. Nah, dibawakan sebuah kisah oleh Ibnu Jauzi, Abdul Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Talbis Iblis, betapa mengerikannya was-was ini. Ya, ini ketika beliau menyebutkan na'am di antara sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kamitsali syaitan id qala lil insani kfur, yaitu seperti mana sebagaimana syaitan ketika mengatakan kepada manusia ukfur. Ya, falamma kafara, ketika manusia tersebut diperintahkan setan untuk kufur lalu dia kafir, manusia tersebut qala, setan tersebut mengatakan ini bari umminka, aku berlepas diri. Qala inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabb alam semesta. Padahal dia yang pertama kali mengucapkan qala lil insani kufur, kafirlah. Falamma kafara, ketika manusia tersebut kafir, qala inni bari umminka, saya berlepas diri. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ada kisahnya terkait ayat ini. Naam. Dari Wahab ibn Munabbih radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna abidan kana fi bani Israil. Dulu ada seorang ahli ibadah di bani Israil. Wa kana min a'badi ahli zamani. Paling taat, paling banyak ibadahnya. Wa kana fi zamani salah satu ikhwatin lahum ukhtun. Pada zamannya tersebut ada tiga saudara, tiga bersaudara. A, B, C, kakak adik, laki-laki semua. Lahu ukhtun, punya adik perempuan. Nah, wakanat bikron, adik perempuan dari tiga kakak yang laki-laki ini masih gadis, perawan. Laisalahum ukhtun ghairuha, satu-satunya itu saudarinya. Faqarajal ba'athu ala thalathatihim, suatu ketika ada utusan yang menuju ketiga laki-laki ini. Falam yadru anhu may yuqallifuna ukhtahum. Ya, ini mengajak untuk berperang karena tiga orang ini mujahid semua. Nah, tetapi bingung. Adik perempuannya mau dititipkan kepada siapa? Nah, wala may yam wala man la ya'manuna 'alayha wala 'inda may yad'unaha. Bingung, enggak tahu siapa yang bisa diamanahi, siapa yang bisa menjaganya. Barakallahu fikum. Fa'ajma'u ra'yahum 'ala ay yukhallifuha 'inda 'abid bani Israil. Setelah dipikir-pikir, rembukan tiga kakak ini barakallahu fikum, akhirnya dipilih sepakat ya untuk menunjuk siapa? Ahli ibadah. Nah, barakallahu fikum. Wa kana thiqatan fi anfusihim. Sudah dia paling terpercaya bagi kita. Fa'tuhu fas'aluh ay yukhallifu 'inda. Diminta, wahai rohib, wahai ahli ibadah, Pak Kiai, Pak Ustaz, ya, titip saya, kita mau berjihad. Nah, fatakunu fi kanafih wa jiwarih illa ayyaqbilu min ghazawatim. Kita mau berperang, tolong titip. Nah, wa ta'awadza billahi minhum, enggak mau meminta perlindungan. Enggak mau, saking apa? Menjaga dirinya. Barakallahu fiik. Tapi terus diminta, falam yazalu bih. Terus diminta, minta mohon, minta mohon. Nah, dia enggak mau sudah. Kenapa? Gadis perempuan bahaya. Ya tidak. Dia sangat menjadi enggak mau. Hatta ata'ahum, sampai akhirnya ya sudahlah. Nah, barakallahu fikum. Enggak apa-apalah. Ini juga ta'awun. Ya. Kalian semua berjihad, saya menjaga. Tetapi anziluha fi baitin hida'a sawma'ati. Tapi ditaruh di bangunan di depan sana. Depannya gerejaku, kastilku, seberang sana. Nah, akhirnya ditaruh di sana, barakallahu fikum, faman talaqu wa tarakuha. Ditinggal sudah sama kakak-kakak. Nah, fama kasat fi jiwari dzalikal 'abid. Sudah ditinggal di depan sana. Nah, barakallahu fikum. Zamanan, berapa waktu demikian, yang zilu ilaiha bita'amin sawma'atih. Fayadauhu inda babi sawma'at. Tsumma yughliqu babah. Nah, cara ngasih makannya barakallahu fikum, tempat kastilnya itu, tempat tinggalnya rahibnya, ahli ibadah yang tersebut, ditaruh di depan pintunya dia. Dianya masuk. Wa yas'ad ila sawmati. Kembali ke kastilnya, masuk, tsumma ya'muruha fa takhruju min baitiha. Lalu di seberang sana diteriakin. Mbak, mbak, mbak, ya, gambarnya kayak gitu. Atau dek, dek, dek, ini makanya sudah siap. Rohibnya di dalam sudah di pintu. Maka perempuannya keluar, ngambil di depan apa? Di depan gerejanya. Atau apa? Atau kastilnya, tempat peribadahannya. Kastil aja. Nah, lalu balik lagi perempuannya. Barakallahu fikum. Nah. Fatakhudhu mawdhi 'alaiha min at'am jamil, terus balik lagi. Lalu fatalat tawfalahu syaitan. Nah, di sini mulai syaitan bermain. Talatof, dibisiki dengan lembut. Falam yazal yuraghibuhu fil khair. Disebutkan, oh kamu sudah berbuat baik. Ya. Kamu sudah luar biasa, Masya Allah. Wa yu'azim alaihi khurujal jariyah min baytiha naharan. Wa yukhawifuhu ayyaraha ahadun wa yu'alliqaha. Tetapi disebutkan, bagus kamu sudah melakukan kebaikan. Tetapi nanti kalau orang manusia melihat, ada perempuan di depan rumahmu bolak-balik, gimana? Dikira sesuatu nanti. Naam. Barakallahu fikum. Falau masita bi ta'amiha hatta tad'ahu 'ala babi baitiha. Coba sekarang makanannya jangan ditaruh di depan rumahmu, di depan kastilmu. Karena apa? Si perempuannya bolak-balik, bisa dilihat di luar. Naam. Coba tad'ahu 'ala babi baitiha. Taruhnya di depan bangunan si perempuan itu. Biar dia tidak perlu keluar. Barakallahu fikum. Nah, wa kana a'dhamu li ajrik. Dan yang demikian ini akan menjadikan pahalamu a'dham, lebih besar. Karena bukan di tempat rumahmu, tapi kamu berjalan lebih jauh. Nah, falam yazal bihi hatta masya ilaiha bitu'amiha wa wadu'ahu ala babi bayjiha. Terus demikian. Akhirnya ditaruh di depan rumahnya si perempuan tersebut. Walam yukallimha. Tetapi tidak diajak bicara. Terus tinggal dia masuk. Paham ya? Tadinya di rumah dia, sekarang di rumah yang perempuan tersebut. Barakallahu. Fala bi ta'ala hadhihi al-hala zamanan thumma ja'a iblis. Terus demikian, lalu iblis kembali datang. Syaitan kembali datang. Faraghabahu fil khair wal ajr wa haddahum alaih. Terus disemangati. Oh, kamu dapat pahala banyak ini, ngasih makan, menjaga adiknya orang-orang yang berjihad. Lalu ditambahi lagi sama syaitannya tersebut, iblis jadi bisiki lagi, diwaswas lagi. Lakun tatamshi ilaiha bi ta'amiha hatta tad'ahu fi baitiha kana a'dhamu li ajrik. Naam. Barakallahu. Walam yasal bi hatta masha ilaiha bi ta'am thumma wada'ahu fi baitiha fala bi dhalika zamanan thumma ja'a iblis faraghabahu fil khair wa hadhum alayhi wa qala law kunta tukallimuha. Terus demikian ya, kata setan, coba diajak bicara sesekali. Waktu hadithuha, ngobrol sedikit. Fatak nasu bihadithik, agar dia terhibur. Masa cuma naruh makanan tinggal berbulan-bulan, berminggu-minggu. Bosan dia. Ajak ngobrol. Ya. Barakallahu fikum, diajak ngobrol. Fa'ina qad istau hasad wahsatan jadidatan. Dia itu sangat bosan. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya, hadithaha zamanan. Akhirnya berbicara. Nah, berbicara, ya, tapi masih balik. Ya, ini cuma sebentar saja. Bahkan, barakallahu fikum, di sini berbicaranya itu, barakallahu fikum, ya, di atas atau di pintunya, jauh-jauhan. Barakallahu fikum. Nah, terus demikian. Falabita zamanan yatahaddatsani. Duanya saling berbicara, barakallahu fikum, tetapi tempatnya jauh. Tumaja iblis. Iblis kembali datang. Nah, lau kharajta min babi sawmatik. Coba berbicaranya jangan di dalam rumah. Jangan di masing-masing rumah. Jalas taqoriban min babi baitiha. Duduknya di depan rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Tengan, sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Kana ana salahas. InsyaAllah dia terhibur, kata syaitan. Nah, yazil falam yazal bihi hatta fa'al. Terus dilakukan oleh dia. Duduk di depan kastil, di tempat perempuannya, semakin dekat, barakallahu fikum, sampai di sini dibisiki oleh setan, laudakhaltal baita ma'aha fahadastaha walam tatruka. Ya, coba masuk, ngobrol di dalam. Naam. Barakallahu fikum. Yuhadithuha naharaha kullah. Sepanjang siang, ngobrol di dalam situ. Fa'idha madan nahar, sa'udha ila sa'uma'ajih. Kalau sudah malam, balik. Terus demikian. Barakallahu fikum. Tum'atahu iblis, sampai pada akhirnya, karena ngobrolnya di dalam, ya. Falam yazal yuzayyinuha lahu hatta dharabal 'abidu 'ala fakhidiha. Sampai ya digerakkanlah oleh syaitan tersebut, barakallahu fikum, si rahib ini menyingkap pahanya si perempuan tadi. Sudah ya, kalau sudah berduaan di situ enggak ada orang, enggak ada yang melihat, di tempat yang sepi tersingkap pahanya, barakallahu fikum, ya, wa qabbalaha. Terus di apa saja dijumbu. Nah, falam yasal bi iblis yuhassinuha fi ayinaihi wa yusawwilu lahu hatta waqa'a 'alayha fa ahbalaha. Hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, barakallahu fikum, sampai ahbalah wanita tersebut hamil. Bayangkan syaitan membisikinya talatof pelan. Ya, kasih makanannya biasanya di luar, coba jangan di pintumu, di pintu dia ketok. Nah, barakallahu fikum. Sudah seperti itu, coba diajak ngobrol walaupun di beda rumah. Dibisiki lagi di depan rumahnya. Coba masuk ke dalam rumahnya. Naam. Jangan sampai dia keluar nanti dikira demikian-demikian, akhirnya masuk, barakallahu fikum, ngobrol di dalam hingga akhirnya tersingkaplah paha itu, terjadilah apa yang terjadi, wanita tersebut hamil. Fawaladatlahu ghulaman. Terus berjalan waktu, kehamilan tersebut melahirkan seorang anak. Nah, sudah mulai kalap. Barakallahu fikum. Nah, iblis nakut-nakutin lagi. Yukhawif. Faqala ara'aita in ja'a ikhwatul jariyah. Coba bayangkan kalau saudara-saudaranya dari perempuan ini, adik gadis ini, sudah enggak gadis. Ya. Datang. Ya. Waqad waladat minka kaifa tasna, ternyata sudah punya anak kecil darimu. Apa yang engkau lakukan? Sudah mulai pusing, barakallahu fikum. Amanu an tuftadha aw yafdahuk fa'mat ila ibniha fatbahu. Untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan, sembelihlah anak tersebut. Akhirnya disembelih, barakallahu fikum. Nah. Fadabaha watfinhu, lalu makamkan, dikubur. Akhirnya demikian dilakukan. Anak yang dia lahirkan dari perbuatan tersebut, barakallahu fikum, disembelih. Nah, lalu dibisiki lagi oleh syaitan, fa innaha sataktumu dalik alaik makhafata ikhwatiha. Naam, ayut tali'u ala ma sana'ta biha fa fa'al. Naam, akhirnya dilakukan karena takut ketahuan. Sudah demikian, ataraha taktumu ikhwataha ma sana'ta biha wa qatalta ibnaha. Coba, kamu sudah membunuh anaknya agar enggak ketahuan, ternyata ada anak, terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan seterusnya. Tapi masih ada perempuan itu. Bisa jadi si perempuan itu mengatakan kepada kakak-kakaknya, saya telah dibeginikan, bahkan saya punya anak, anak saya disembelih. Lebih bahaya lagi. Ya, bayangkan tadi ada anaknya, anaknya nanti dipertanyakan, ini dari siapa? Anaknya sudah tidak ada, nanti si perempuan ini akan berbicara, menceritakan demikian-demikian sampai punya anak. Ternyata anaknya engkau sembelih, engkau kubur. Lalu kata syaitan, barakallahu fikum, khudha. Ambil wanita tersebut, watbahha. Sembelih juga dia. Nah, barakallahu fikum, fatbanha. Ya, mabniha, lalu kuburlah dia bersama dengan anaknya. Nah, lalu falam yazal bi hatta dabaha. Terus dibisiki oleh syaitan. Terus, itu tidak langsung. Tapi dibisiki terus-terus sampai dia takut-takut-takut. Akhirnya benar-benar disembelih. Dikuburkan bersama dengan anaknya. Walqaha fil hufrah mabniha. Juga atau dimasukkan pula di dalam hifrah, lubang atau sumur, barakallahu fikum. Terus demikian. Nah, sampai akhirnya ketika barakallahu fikum saudara-saudaranya ini pulang, nah bertanya tentang adiknya, fa akhbarah, maka dia mengabarkan barakallahu fikum bahwasanya adiknya ini meninggal. Nah, barakallahu fikum. Kanat khairam ra'atin, sebaik-baiknya wanita dia, kata orang tersebut. Wa hadha qabruha, ini kuburnya. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Lalu para kakak-kakaknya ini menangis sejadi-jadinya. Adik perempuannya di sini dikisahkan, disebutkan bahwasanya rahib tersebut berdusta, terkena batu yang besar sehingga membunuh mereka. Nah, tetapi karena sudah percaya, sudah mungkin iya di makam. Bersedih tiga kakak ini. Nah, barakallahu fikum. Tiga kakak ini bersedih, pulang setiap masing-masingnya ini didatangi oleh syaitan dalam mimpinya. Ya, syaitan mengatakan pada kakak pertama, kedua, dan yang ketiga, mengatakan sebenarnya adikmu itu tidak kecelakaan. Adikmu itu dibuat begini, sampai punya anak, anaknya dibunuh, sampai adikmu juga dibunuh, dan tidak dimakamkan di tempat tersebut, tetapi di sumur. Ketika bangun, yang pertama cerita, yang kedua cerita, yang ketiga cerita. Akhirnya ketiganya sepakat, ya, sesuai dengan mimpi mereka, mendatangi sumur tersebut. Ternyata ditemukanlah apa? Mayat dari adiknya dan juga keponakannya. Nah, di sini syaitan mulai bermain lagi, barakallahu fikum. Nah, kata syaitan tersebut, barakallahu fikum, ya, qad alimta, sungguh engkau telah tahu, yakni kepada rahib tersebut, anni ana sahibuk, aku adalah temanmu, alladzi fatanzuka bil mar'ah, akulah yang menjadikan fitnah untukmu sehingga engkau pun tertipu, tergoda dengan perempuan tersebut. Hatta ahbaltaha, sampai perempuan tersebut hamil denganmu. Wadabahtaha wabnaha, lalu engkau pun menyembelihnya dan juga menyembelih anaknya. Fa'in anta ato'janil yaum, seandainya engkau taat kepadaku pada hari ini. Wa kafarta billahi alladhi khalaqaka wa sawwaraka, dan engkau mengkufuri, kufur terhadap Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menjadikanmu dengan penciptaan yang sempurna. Khallastuka mimma anta fih, aku akan selamatkan engkau, dari tiga saudara-saudara tersebut. Nah, qala fakafarul abid, hingga akhirnya barakallahu fikum, si abid rahib tersebut kafir. Nah, falamma kafara billah, maka ketika si rahib tadi kafir, khalla syaitan bainahu wa baina ashabihi fasalabuh. Nah, syaitan pergi, maka si kakak-kakaknya tadi mensalib si rahib tadi. Nah, fafihi nazalat hadihi, maka disinilah turun ayat, kama thalis syaitan, sebagaimana syaitan, itqala lil insani kufur, yaitu ketika syaitan membisikkan kepada manusia untuk berkufur. Ini barakallahu fikum, di antara caranya demikian. Dibuat takut dan seterusnya, lalu syaitan muncul, aku yang akan menyelamatkanmu dengan syarat engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah kufur pun ditinggal oleh syaitan, dia tetap disalib. Nah, falamma kafara, ini dari kata syaitan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya was-was itu lebih mengerikan, sampai seseorang berbuat apa? Pembunuhan, zina, bahkan anaknya sendiri, darahnya sendiri yang dibunuh, berdusta. Yang terakhir, yang paling mengerikan, dia kufur. Dalam riwayat lain, barakallahu fikum, disuruh sujud, sujud kepada syaitan tersebut. Nah, padahal sudah demikian, dia tetap disalib. Itu semuanya, barakallahu fikum, dengan sebab was-wasnya syaitan. Naam. Al-afu minkum alal itolah. Maaf terlalu panjang, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan yang jahat. Nadzafi illahuna wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu hafizakumullah.